Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Hidayatul Hayara dan kita sampai pada al-wajhut thamin wal-ishrun, sisi yang ke-28, yaitu ucapan Nabi mereka Daniel. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, al-wajhut thamin wal-ishrun قول دانيال أيضا سألت الله وتضرعت إليه أن يبين لي ما يكون من بني إسرائيل. Sisi yang ke-28 adalah ucapan Daniel juga ketika dia berkata, سألت الله, aku tanya kepada Allah, aku meminta kepada Allah, وتضرعت إليه, aku tunduk di hadapannya. Aku meminta agar menjelaskan kepadaku bagaimana akhir dari Bani Israel. Wa huwa yatubu alaihim wa yuruddu ilaihim mulkahum wa yab'athu fihimul anbiya. Apakah Allah akan mengampuni Bani Israel dan akan mengembalikan pada mereka kekuasaannya, dan akan mengutus di tengah mereka nabi-nabi berikutnya, aw yaj'al dhalika fi ghairihim, atau Allah akan menjadikan kenabian itu dari selain Bani Israel. Ini permintaan Daniel kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Daniel, fadhahara li الملك في صورة شاب حسن الوجه. Tiba-tiba muncullah malaikat dalam bentuk seorang pemuda yang bagus rupanya. Faqal, kemudian dia berkata, assalamualaikum ya Daniel. Innallaha yaqul, kata malaikat tadi, sesungguhnya Allah berfirman, inna bani Israel aghdabuni, sesungguhnya Bani Israel telah membuat aku marah. Watamarradu alayya, mereka telah melakukan penentangan terhadapku. Wa'abadu min duni alihatan ukhra, bahkan mereka menyembah selain aku tuhan-tuhan yang lain. Wasaru min ba'dil ilmi ilal jahli, sehingga mereka yang tadinya berilmu menjadi bodoh. Wa min ba'dis sidqi ilal kadibi, dan yang tadinya jujur sekarang menjadi berdusta. Fasallattu alaihim buqtanassar, maka aku akan kuasakan atas mereka Bani Israel seorang yang bernama Buqtanassar. Faqatala rijalahum, orang ini akan membantai mereka, membunuh kaum laki-laki mereka, dan menawan anak turunan mereka dan istri-istri mereka. Wahadama masjidahum, Buqtanassar akan meruntuhkan masjid mereka, tempat ibadah mereka. Waharraka kutubahum, akan membakar buku-buku mereka, kitab-kitab mereka. Wakadhalika yaf'al min ba'dihi bihim, demikian akan dilakukan oleh dia setelahnya. Wa ana ghairadin anhum wala muqilihim atharatihim, aku tidak bisa ridha dengan mereka, aku tidak bisa memaklumi kesalahan mereka. fala yazaluna fi sakhati, maka Bani Israel masih dalam kemurkaanku hatta ab'atha masihi, hingga akan datang orang pilihanku Ibn al-Adra'il Butul, fa akhtimu 'alaihim 'inda dhalika bil-la'ni was-sakhati. Aku akan utus kepada mereka seorang anak perawan yang suci. Sepertinya yang dimaksud adalah Nabi Isa alaihi salam. Fa akhtimu 'alaihim 'inda dhalika bil-la'ni was-sakhati. Dan aku akan akhiri Bani Israel dengan laknat dan kemurkaan. Fala yazalu mal'unin, dan mereka terus dilaknat, alaihimud dillah, atas mereka kerendahan, hatta ab'ath nabiyya Bani Ismail, hingga aku mengutus nabi berikutnya. Ini asyahid. Inilah yang menjadi dalil. Perhatikan ucapan Daniel ini setelah mengutus Nabi Isa yang dijuluki dengan anak perawan suci. Kemudian disebutkan bahwa Bani Israel tetap dimurkai, tetap dilaknat dan seterusnya, sampai aku mengutus nabi berikutnya, yaitu Nabi Bani Ismail. Disebutkan dengan jelas, nabi dari turunan Ismail. Alladhi basyarat bihi Hajar, yang telah diberikan kabar gembira kepada Hajar, ibunya, ibunya Ismail. Wa arsaltu ilaihi malaki fabasyaraha, aku utus kepada wanita itu malaikatku. Fabasyaraha, dan dia memberikan kabar gembira. Fa uhi ila dhalikan nabi, aku wahyukan kepada nabi itu. Wa uallimuhu al-asma'a, aku ajari kepadanya nama-nama. Wa uzayyinuhu bittaqwa, dan aku hiasi dia dengan ketakwaan. Aku jadikan al-birra syi'arahu, aku jadikan kebaikan sebagai syiarnya. Aku jadikan ketakwaan sebagai hatinya, domirahu. Was-sidqa qawlahu, aku jadikan kejujuran pada lidahnya. Wal-wafa'u tabi'atahu, dan aku jadikan ketepatan dalam menepati janji sebagai tabiatnya, sebagai perangainya. Wal-qasda siratahu, dan ketengahan, artinya tidak berlebih-lebihan, aku jadikan sebagai sirahnya. Aku jadikan sebagai perjalanan hidupnya. Jadi perjalanan hidupnya adalah al-qasad, al-qasad, kesederhanaan. Warushda sunnatahu, dan aku jadikan ar-rushd, kelurusan, sebagai sunnahnya. Aku suhu bikitabin musaddiqin lima baina yadaihi minal kutub, aku khususkan dengan satu kitab. Dan aku istimewakan dengan satu kitab yang membenarkan apa yang ada pada mereka dari kitab-kitab sebelumnya. Wa nasikhin li ba'di ma fiha, dan menghapus beberapa di antaranya, mendukung dan menghapus sebagian di antaranya. Usri bihi ilayya, aku israkan dia kepadaku. Wa uraqqihi min sama'in ila sama', aku angkat dia, aku naikkan dia dari langit ke langit berikutnya. Hatta ya'lu, hatta ya'luwa fa'udnihi wa usallim alaih, sampai diangkat setinggi-tingginya dari langit ke langit. Hatta ya'lu fa'udnihi, hingga aku dekatkan dia kepadaku, hingga aku dekatkan dia kepadaku. Wa usallim alaih, aku berikan salam kepadanya. Wa uhi ilai, aku wahyukan kepadanya. Wa urqihi thumma aruddahu ila ibadi, aku angkat dia kemudian aku kembalikan dia ke hamba-hambaku. Bisururi wal ghibta, dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Hafidhan limastudi', dalam keadaan terus menjaga apa yang aku pesankan kepadanya. Ini mengisyaratkan kepada apa? Isra dan Mi'raj. Yang artinya bukan hanya berita akan datangnya nabi, diberitakan pula Isra dan Mi'rajnya di kitab mereka dari ucapan Daniel, nabi mereka sendiri. Dan ini dibaca oleh mereka. Artinya mereka akui kitab ini sebagai benar-benar ucapan Daniel. Qala, masih dilanjutkan ucapannya. Yad'u ila tauhidi. Sadiqan bima amar. Dia jujur dalam apa yang dia ajarkan. Dan dia mengajak untuk mengesakan aku dengan kelembutan, dengan nasihat, dengan ucapan yang bagus. La fadh wala ghalidha wala sakhaba fil aswaq. Bukan orang yang kasar, bukan orang yang keras hati, bukan orang yang menjerit-jerit di pasar-pasar. Perhatikan kalimat ini. Kalimat yang ma'ruf juga yang kita dengar dari sifat Rasulullah SAW. Bukan orang yang kasar, bukan orang yang keras hati, bukan orang yang menjerit di pasar-pasar. Ra'ufun biman walahu, dia penyayang kepada yang mengikutinya. Rahimun biman aman bihi, sangat melindungi, menyayangi orang-orang yang beriman. Tetapi khashinun ala man adah, tetapi keras terhadap orang yang memusuhinya. Ini juga sifat-sifat Nabi yang ada dalam Quran, ada dalam sunnah. Allah sebutkan sifat Nabi dalam Al-Quran, Ra'ufur Rahim. Dan juga disebutkan bahwasanya dia rahimun biman amana. Ini disebutkan di dalam beberapa ayat. Di antaranya di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Saling merahmati, saling menyayangi sesama mereka dan keras tegas terhadap orang-orang kafir. Fayad'u qaumahu ila tauhidi wa ibadati. Nabi tersebut akan mengajak kaumnya untuk mengesakan aku dan beribadah kepadaku. Wa yukhbiruhum bima ra'a min ayati, dan mengkhabarkan kepada mereka apa yang dilihatnya dari tanda-tanda mukjizat-mukjizat dariku. Fayakdibunahu wa yu'dunahu, tetapi kaumnya tetap mendustakannya dan menyakitinya. Thumma sarada Daniel qadiyata Rasulullah SAW mimma amlahu alaihi al-malak hatta wasala akhir ayami ummatihi. Maka Daniel terus menyampaikan berita ini dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat tadi. Dia sampaikan apa yang disampaikan malaikat sampai akhir harinya Daniel, dan juga memberitakan apa yang ada sampai terakhir bin nafkhati wan qidha'id dunya, sampai tiupan sangkakala terakhir dan sampai akhirnya dunia diceritakan oleh Daniel. Hadil bisyarah, berita gembira ini juga ada di dalam tulisan-tulisan kitab-kitab yang dipegang oleh Yahudi dan Nasrani. Yaqra'unahu, mereka membacanya. Wa yuqirrunahu, mereka menetapkannya dan mengakuinya. Wa yaqulun, tapi hanya saja mereka berkata, lam yadhar ba'd. Ini yang dijanjikan belum muncul. Ini yang dijanjikan belum muncul. Sampai hari ini mereka baca berita gembira itu akan datangnya seorang nabi. Mereka baca, mereka percaya, mereka imani, tapi selalu mereka berkata, belum datang. Belum datang. Padahal sudah datang Rasulullah SAW dengan ciri-ciri yang persis sama yang digambarkan oleh Daniel ini. Barakallahu fikum, ada kisah tentang Daniel. Bahwa ternyata jasad Daniel itu terjaga sampai para sahabat sempat melihatnya. Di mana itu? Dikisahkan oleh Abul Aliyah. Kita lihat ucapan Abul Aliyah. Qala lamma fatahal muslimuna Tustar. Ketika kaum muslimin berhasil memasuki negeri Tustar, wajadu Daniel mayyitan. Mendapati jasad Daniel di gereja-gereja mereka. Wa wajadu indahu mushafan. Dan mereka melihat ada mushaf di dalam atau di atas jasad tersebut. Disebutkan jasadnya masih utuh. Bahkan rambutnya masih ada. Kecuali yang ada di tengkuknya. Karena kelamaan ditidurkan. Banyak yang rontok di dalam atau di kepala bagian belakangnya saja. Itu saja. Qala Abu Aliyah. Berkata Abu Aliyah. Ana qara'tu dzalikal mushaf. Aku sempat membaca mushaf yang ada di jasadnya. Maksudnya ada di atas jasadnya. Aku baca. Apa isinya? Wa fihi sifatukum wa akhbarukum wa siratukum. Aku baca isinya, ternyata di dalamnya ada berita tentang kalian. Tentang berita-berita kalian. Tentang sejarah kalian. Bahkan tentang dialek bahasa kalian ada dalam kitab ini. Subhanallah. Wa kana ahlun nahiyah idza ajdabu kashafu an qabrihi fayusqun. Dan penduduk setempat di sekitar jasad Daniel yang ada di gereja tersebut biasa melakukan hal yang salah. Apa itu? Idza ajdabu, kalau musim kemarau panas kering, maka mereka akan keluarkan kasur yang ada jasad Daniel, dikeluarkan di tengah lapangan, kemudian mereka berdoa minta hujan melalui perantaraan jasad Daniel tadi. Fayusqaun, kemudian turunlah hujan. Ini yang ditemui para sahabat ketika berhasil memasuki negeri Tustar. Mereka bertanya-tanya, siapa orang ini? Ditanya kepada penduduk setempat, mereka mengatakan bahwa itu Daniel. Maka mereka saling berbisik, para sahabat, mengatakan satu sama lainnya, ini pasti jasad seorang nabi. Karena utuh, tidak rusak jasadnya. Jasad para anbiya tidak rusak. Maka akhirnya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu menulis surat kepada Amirul Mukminin Umar ibn Khattab yang waktu itu sebagai penguasa khalifah. Menulis surat tentang kejadian ini, kami menemukan jasad begini-begini-begini yang masih utuh tidak rusak padahal sudah sekian ratus tahun. Apa jawaban surat dari Umar? Fakataba Umar, maka Umar pun menulis surat. Anihfiru bin nahari 13 qabran. Galilah di siang hari 13 kuburan. Galilah di siang hari 13 kuburan. Wadfinuhu billail. Dan kemudian kuburkanlah di malam hari. Di salah satu dari 13 kuburan tadi. Li'alla yuftatan bin nas. Agar jangan kuburannya menjadi fitnah bagi manusia. Jadi disuruh untuk dikubur. Tetapi disamarkan kuburannya. Agar apa? Agar tidak menjadi fitnah bagi manusia, akhirnya mereka nanti akan menyembah kubur, sehingga disamarkan di salah satu dari 13 kuburan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab, wa sallallahu ala muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi, wa sallama tasliman kathira, subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha ila ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.